Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dolala wa kullu dolatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kembali kita dimudahkan dan diberikan kesempatan serta kesehatan untuk kembali kita bermajelis bertemu di tempat ini untuk kita melanjutkan dari kajian kita pembahasan kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pertanyaan yang ke-12, yaitu thariqah, ya, penjelasan manhaj yang sahih di dalam menuntut ilmu ketika ilmu itu bermacam-macam ilmunya, ya, bermacam-macam bidang ilmu. Maka beliau menasihatkan, ya, ilmu tafsir yang pertama, nah, di samping seseorang mempelajari tafsirnya, dia juga berusaha untuk menghafalkannya. Dan inilah yang dilakukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka tidak melewati 10 ayat dan di dalam mempelajari tafsirnya, melainkan mereka telah menghafal pula dari ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, ilmu sunnah. Naam, ilmu tentang sunnah yang telah diriwayatkan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling sahih dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, atau masuk dalam kategori muttafaqun alaih. Naam. Kemudian yang berikutnya, ilmu fikih, ilmu aqaid, ilmu akidah. Naam. Kemudian yang berikutnya, ilmu fikih. Lalu ada tambih dari Syekh rahimahullah yang terpenting sekali dari ilmu-ilmu yang telah dibaca dan dipelajari serta dipahami adalah at-tatbik, penerapannya, pengamalannya. Naam, ya, pengamalan dari ilmu yang telah dia ketahui. Ini yang paling ditekankan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena demikian banyak ilmu yang kita telah ketahui, telah pelajari, namun dalam pengamalannya masih banyak di kalangan kita yang lalai untuk menunaikannya. Nah, bahkan mungkin tidak diamalkan sama sekali. Kemudian di sini menyebutkan wa nadribu masalan. Idza marra ahadukum bi akhih, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, dan kami memberikan satu misal. Apabila salah seorang dari antum atau dari kalian melewati saudaranya, kata Syekh, hal yusra'u lahu ay yuslim alaih, apakah di sana disyariatkan untuk memberi salam kepadanya? Jadi ketika seorang melewati saudaranya, apakah ada tuntunannya seseorang untuk memberikan ucapan salam kepadanya? Naam. Al-jawab, kata beliau jawabannya, naam, iya. Yusra' disyariatkan bagi seseorang ketika melewati saudaranya yang lain untuk memberikan salam. Naam, untuk mengucapkan salam. Walakin aral kathir, kata Syekh, akan tetapi saya melihat kebanyakannya, yamurru bi ikhwanihi wa ka'annama yamurru bi umudin, dia melewati saudaranya atau berpapasan dengan saudaranya seperti dia melewati tiang atau tongkat, lewat begitu saja. Seakan-akan hal itu, ya, bukan manusia yang dilewati. Seperti umud, imat, tiang, atau tongkat. La yuslim alaih, tidak mengucapkan salam kepadanya. Ini terjadi di mana? Yang beliau saksikan di negeri Arab Saudi. Naam, di negeri Arab Saudi. Naam, ya. Ketika dia melewati saudara yang lain, seakan-akan seperti melewati tiang, tidak memberi salam, kata Syekh. Maka wa hadza khata'un 'adzimun, kata Syekh, ini suatu kekeliruan yang besar. Ya, kekeliruan yang besar. Khata', kesalahan yang besar. Yumkin annankudal 'ammah idza fa'alu misl hadzal fi'l, memungkinkan untuk mengkritik, ya, orang-orang awam jika mereka melakukan seperti perbuatan ini, yaitu tidak memberikan salam ketika melewati saudaranya. Fa kaifa la yunqadu at-talib, yuntanqadu at-talib, maka bagaimana lalu tidak dikritik bagi para penuntut ilmu? Naam, sibuk dengan ilmu, kemudian akhirnya lupa penerapan ilmunya. Wa mal ladzi yadurruka idza qulta assalamu alaikum, apa yang akan memberikan madarat kepadamu jika engkau untuk mengatakan assalamu alaikum? Apa beratnya? Kira-kira madaratnya apa kalau mengeluarkan assalamu alaikum? Syiar Islam. Naam. Ya, ketika seorang melakukannya akan muncul kecintaan sesama muslimin. Coba kita memperhatikan kondisi orang-orang kafir. Ya. Kita tidak memuji mereka, tapi ya, mereka ketika ketemu atau apa namanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Naam, sekalipun itu salah. Naam. Seharusnya kaum muslimin semakin bersemangat untuk menyebarkan syiar-syiar keislamannya, untuk mengucapkan assalamualaikum. Wa kam ya'tik, maka berapa ganjaran yang datang kepadamu jika mengucapkan assalamualaikum? Kata Syekh, asyara hasanatin, 10 kebaikan. Ya. 10 kebaikan. Contohnya ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seorang berkeinginan untuk berniat mengamalkan kebaikan, belum diamalkan kebaikan itu, sudah ditulis satu sempurna kebaikan. Ketika dia sempat mengamalkannya, maka dilipat gandakan sampai 10 lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. asyur hasanat ketika dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Tusawi dunia kulluha asyur hasanat, maka akan menyamai dunia seluruhnya dengan 10 kebaikan. Laukila linnas, kalau dikatakan kepada manusia, kullu man marra bi akhihi wa sallama alaihi sadfa'u lahu riyal, setiap orang yang melewati saudaranya dan dia memberikan salam padanya akan diberikan, diserahkan kepadanya riyal, satu riyal. Naam. Bagaimana kalau ada ganjarannya? Jika dia setiap melewati orang memberikan salam, ada pahalanya, apa ada ganjarannya satu riyal. La wajata nas fil aswaq yaduruna likay yusallim alaih. Maka niscaya akan engkau dapati manusia di pasar-pasar, ya, mereka akan apa ini berurutan agar mereka bisa memberikan salam kepadanya. Naam, mau antri terus berikan salam. Li'anna sayahsulu riyal, karena dengan itu dia dapat riyal, dapat uang. Lakin asyur hasanat nufarritu fiha, tetapi 10 kebaikan ini kita lalaikan, kita menyanyiakan, meremehkan. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Naam. Salam, ya. Nabi menyebutkan, ala dulukum alai syain idha fa'altum tahababtum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika perbuatan itu kalian melakukannya, saling timbul, saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Naam, di antara sesama. Ini tentu dia kritikan bagi kita semua. Naam. Ya, apa yang diingatkan beliau di waktu itu, maka ini juga peringatan bagi kita. Kadang kita lalai dalam hal yang seperti ini. Dianggap perkaranya remeh, tapi ternyata pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa faidatun ukhra, dan faedah yang lain. Al-mahabbatu wal ulfah bainan nas. Mahabbah, kasih sayang, wal ulfah, ya hampir sama artinya, lemah lembut, persatuan di antara manusia. Maka fal mahabbat wal ulfah ja'at nususun kathiratun bithbatiha watamkinuha watamkiniha watarsikhiha. Maka al-mahabbah, kasih sayang tadi, wal-ulfah dan lemah lembut, telah datang padanya nas-nas yang banyak tentang penetapannya dan kekokohannya. Tarsikhiha, sama kokoh, menguatkannya. Wan-nahyu amma yudaduha, serta larangan dari lawannya bersikap kasar, kaku, tidak peduli dengan yang lainnya. Naam. Ini perlu dan sangat perlu kita tanamkan pada diri kita untuk berkasih sayang, berlemah lembut. Naam. Karena yang akan memusuhi ahlu sunnah atau ifatul mansurah itu dari berbagai kalangan. Mereka tidak akan senang melihat orang yang komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan sesama saudaranya saling mencintai, lalu kepada siapa lagi? Apakah kita mengharapkan musuh-musuh Allah akan mencintai kita? Tidak akan mungkin. Mungkin dia cinta sekali dua kali, tetapi ada maksud di belakangnya. Ada tujuan yang terselubung. Naam. Maka kitalah yang harus mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masailati tudadu katsirah. Dan perkara-perkara masalah-masalah yang berlawanan katsirah. Banyak sekali. Kabai'il muslim ala bai'i akhih. Seperti ya, jual beli seorang muslim atas jual beli saudaranya. Naam. Umpamanya sudah akan diserahkan kepada saudaranya, belum putus ikatan perjanjiannya, sudah dijual kepada yang lain umpamanya. Jadi sudah dipesan barang itu. Naam, akan diberikan kepada si fulan. Belum selesai, sudah dijual ke tempat yang lain. Nah, atau cara-cara yang lain yang bisa mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Wal khutbatu ala khutbatil muslim. Demikian pula khitbah, wal khitbah ala khitbatil muslim. Khitbahnya seorang muslim terhadap khitbah muslim yang lain. Melamar seorang akhwat. Naam. Dia masih menunggu jawabannya diterima apa tidak. Nah, atau sudah ada jawaban diterima, tapi belum ada kepastian kelanjutannya. Tahu-tahu masuk melamar yang berikutnya, mungkin yang berikutnya lebih dari sisi ilmu, atau lebih dari sisi harta, atau lebih dari sisi yang lain, sehingga saudara yang kedua yang datang ini, ya tanpa panjang lebar langsung diterima. Jadi yang kedua dianggap gagal. Nah, seperti ini juga akan menimbulkan naam perselisihan sesama kaum muslimin. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Kullu hadza daf'an lil adawati wal baghdha wa jalban lil ulfah wal mahabbah. Semuanya ini dalam rangka untuk mencegah timbulnya al adawah, permusuhan, ya, wal baghdha, dan saling mengingkari, pertengkaran. Sehingga dengan itu ya bisa mendatangkan al-ulfah, lemah lembut, wal mahabbah, dan kasih sayang. Nah, ini sangat perlu sekali. Ya, karena hati manusia apabila telah salah paham dengan yang lainnya, untuk diperbaiki kembali seperti semula itu tidak seperti membalik telapak tangan, artinya dengan mudah. Mesti beradaptasi dulu, atau paling tidak dia akan sudah merasa menjaga diri. Sudahlah, kayaknya orang ini tidak bisa diajak untuk seperti ini dan seperti itu. Maka seperti ini harus dijaga. Kita banyak-banyak memberikan maaf kepada yang lain, banyak-banyak memberikan uzur. Jangan mengambil sikap kita yang keras selama itu tidak berkaitan dengan manhaj. Ya, dalam masalah muamalah kita. Nah, ini pentingnya ya bagi kita untuk memahami hal ini. Ini nasihat Syekh rahimahullah. Wa fi aidan tahqiqul iman li qouli sallallam wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan dalamnya juga ini untuk mewujudkan iman ya terhadap sabda Nabi sallallam wallahi, demi Allah, tidaklah kalian akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman melainkan kalian saling mencintai. Maka lanjutan hadis ini yang kita sebutkan tadi. Maukah saya akan tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang apabila kalian melakukannya akan saling muncul kasih sayang. Afsus salamu bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Hadis ini kalau kalian Muslim, Abu Dawud dan juga Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Ya, bertemu anak-anak kita, kita juga memberi salam. Atau anak-anak kita bertemu kita, juga memberi salam. Disebarkan salam. Naam, syiar Islam yang paling nampak. Wa ma'lumun anna kulla wahidin minna yuhibbu ay yasila ila darajatin yathaqqaqu fihi al-iman lahu. Dan telah maklum bahwa setiap di antara kita senang untuk mencapai derajat yang terwujud di dalamnya iman. Nah, masing-masing kita menginginkan, ya, agar kita bisa mencapai derajat iman, ya, naiknya tingkatan keimanan dengan saling dia berkasih sayang, berloyalitas sesama muslimin. Li'anna a'malana al-badaniyah qalilatun wa dha'ifatun. Karena amal-amal kita berupa badaniyah, ya, amal-amal badan itu qalilah, sedikit, wa dha'ifah dan lemah. Iya. As-salatu yamdi aktsaruha wa nahnu nadburu syu'unan ukhra. Salat ini perbuatan badaniyah. Salat ketika berlalu, ya, kebanyakannya ya, kita memikirkan perkara-perkara yang lain di dalam salat. Padahal salat ini sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Tapi di situ muncul berbagai persoalan yang tadinya di luar salat tidak terpikirkan, tidak terbayangkan akan muncul pembahasan-pembahasan di dalam salat. Nah, urusan yang jauh sebelumnya tidak diketahui, tiba-tiba dalam sholat ingat. Terus berlanjut. Nah, maka kalau yang sholatnya sendirian, bisa-bisa lupa rakaat keberapa. Ini sudah rakaat kedua, rakaat ketiga. Nah, tapi kalau sholat bersama imam, mungkin dia bisa karena ikuti imam. Tapi kalau dia sholat sendiri, nah sudah, lupa sudah. Sudah rakaat berapa yang dia melakukannya. Wasiyamu kadzalik. Puasa juga demikian. Puasa tapi ucapannya ucapan yang tidak baik. Ucapan fahisyah. Ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang bisa mengurangi pahala puasa. Wasadaqatu Allah a'lam biha. Dan sedekah Allah yang lebih tahu dengannya. Naam. Fa'amalana wa in fa'alnaha fahiya mazilatun nahtaju ila takwiyatil iman. Maka amal-amal kita sekalipun kita tunaikan, kita melakukannya, akan tetapi ada sisi lemahnya yang kita memerlukan untuk menguatkan iman. Naam. Assalam mimma yakwil iman. Maka menyebarkan salam, ya, mengucapkan salam, ini salah satu cara untuk menguatkan iman. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Karena Rasul SAW menyebutkan, la tadkhul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah saya akan kabarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya tahabbtum, saling muncul kasih sayang, cinta mencintai. Naam, yakni hasulakumul iman, yaitu timbulnya, munculnya atau terjadinya pada kalian iman, afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Naam, sebarkan salam. Hadhihi nuqtatun wahidatun mimma alimnahu walakinana akhlalna bihi katsiran. Ini poin satu, ya, atau ini satu poin yang kita bisa mengamalkannya, akan tetapi banyak di antara kita melalaikan dengannya. Banyak di antara kita yang lalai untuk menjaga hal ini. Lidzalik aqul, oleh karena itu saya mengatakan, kata Syekh, as'alullah ayu inini wa iyyakum. Saya memohon kepada Allah agar Allah menolongku dan kalian, ala tatbiqi ma alimna, untuk mewujudkan, mentatbik, menerapkan apa yang kita telah ketahui. Kita minta kepada Allah agar kita mampu untuk merealisasikan apa yang telah kita ketahui, apa yang kita telah pelajari. Naam. Yang sudah belajar ta'adud, meminta kepada Allah agar mampu mempraktikkan. Apa kira ya? Naam. Meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa mentatbik, mempraktikannya. Li'anna la na'lam katsiran walakin la na'mal illa qalilan. Karena sungguhnya kita banyak mengetahui, banyak ilmu kita, akan tetapi na'mal illa qalil, la na'mal, kita tidak beramal kecuali sedikit. Fa'alaikum ya ikhwani bil ilmi wa alaikum bil amal wa alaikum bitatbik. Fal ilmu hujjatun alaikum. Naam. Maka fa'alaikum ya ikhwani, maka seharusnya wahai saudaraku untuk berilmu, dan seharusnya pula kalian untuk beramal, dan seharusnya pula kalian tatbik, menerapkannya, mewujudkannya, merealisasikan ilmu yang kita telah pelajari. Fal ilmu hujjatun alaikum, maka ilmu ini bisa menjadi hujjah bagi kita. Hujjatun laka wa alaik, ilmu itu bisa membantu kita, menolong kita, atau ilmu itu justru dia yang akan membinasakan kita. Naam. Ini ilmu kitabullah, ilmu syariah, ilmu sunnah. Naam. Tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ilmu arsitek, ilmu pertanian, perikanan, tidak diamalkan, tidak ada masalah. Naam. Karena banyak dari mereka kadang sudah punya ijazah ini, tapi ketika dia bekerja tidak sesuai dengan bidangnya yang dia pelajari. Nah, tidak mengapa. Tetapi kalau ilmu agama, ilmu syariah, dia sudah tahu hukumnya, kemudian tidak mau beramal, justru menyelisihi ilmu yang tidak pelajari, hujjatun alaikum, ini akan membinasakan. Kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagimu pada yaumul kiamah, atau Al-Quran itu yang bisa mencelakakan engkau pada yaumul kiamah. Yaitu ketika ilmunya sudah diketahui, tetapi ketika dia beramal berseberangan dengan ilmu yang dia pelajari. Jadi harus hati-hati dan waspada. Nah, tidak semudah itu. Ya, kita tahu ilmu kemudian akhirnya dengan ilmu tersebut kita berseberangan dengan ilmu yang kita ketahui dalam ilmu agama. Al-ilmu idzan ghadaitumuh bil amal izdad. Ilmu ya, apabila kalian memeliharanya dengan beramal izdad, maka akan semakin bertambah. Nah, ilmu apabila dipelihara, artinya diamalkan, ditunaikan, dikerjakan, maka semakin bertambah. Ada sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa jika engkau menghafal hadis, maka amalkan dengannya. Sehingga ketika diamalkan, maka dia akan kembali kepada dasar pijakannya. Amalan saya ini dari hadis ini. Sehingga dia bisa menghafal terus hadis itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. Walladzina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan semakin tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah semakin berikan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Idza ghadaitumuh bil amal izdatum nuran wa burhanan. Jika kalian memeliharanya dengan beramal, memelihara ilmu tadi dengan beramal, maka akan semakin bertambah kepada kalian nuran, cahaya, wa burhanan, dan burhan, ya, yang bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Burhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi waj'al lakum nuran tamshuna bihi yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya akan kalian mendapatkan dua kiflain dari rahmatnya. Apa kiflain? Apa kila? Di situ ada. Hah? Cahaya petunjuk. Naam. Lupa dilihat kamusnya ini. Cahaya petunjuk. Ya, kalian akan diberikan cahaya petunjuk min rahmati dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian nuran, cahaya, tamshu nabih, yang kalian bisa berjalan dengannya. Naam, akan terbimbing terus dengan cahaya. Naam, kita bisa membayangkan ketika dahulu kita belum mengenal sunnah, bagaimana kondisi kita kesana kemari, ya, tanpa arah, tanpa tujuan. Datang ke satu tempat tidak memuaskan. Datang ke tempat yang lain kurang lebih. Ke tempat yang lain lagi hanya sia-sia belaka, seperti itu saja. Tetapi ketika kita mengenal sunnah, mengenal hidayah, maka hati semakin tenang, jiwa semakin tenteram, semakin sejuk, walaupun hidup ala kadarnya. Nah, mungkin dahulu hidup serba ada, tetapi tidak ada ketenangan di dalam jiwa. Tetapi setelah mengenal sunnah, naam, dia bisa, ya, tenang jiwanya. Naam, ini bisa kita rasakan, ya, ketika kita mengenal yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini katsirah, banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Naam. Fa alaikum bitatbiq fil ibadat, maka wajib atas kalian untuk tatbik, menerapkannya di dalam ibadah-ibadah. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, jangan hanya sekedar mengandalkan amalan-amalan yang wajib. Coba, bagi seorang karyawan, ketika kerja, apakah dia mengandalkan gaji pokoknya? Tidak, mesti kalau ada lembur, dia ikut lembur. Naam. Agar bisa menambah apa ini pemasukannya. Bisa menambah pemasukannya. Ini dalam masalah dunia. Terlebih dalam masalah akhirah, seharusnya kita lebih semangat untuk menopang dari perkara-perkara yang wajib itu tadi. Karena ketika kita beramal sesuatu yang wajib, itu apa ini balasannya bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasan kita. Pertimpanya sholat, bisa saja kita sholat satu baris, tetapi di sana pahalanya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 3 atau mungkin 1. Maka yang nilainya sedikit tadi bisa ditambah dengan nilai ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah. Nah, wa fil akhlak, demikian pula dalam masalah akhlak. Ini juga poin yang terpenting bagi kita. Nah, yang penting kita tidak terlalu ghulu di dalam berakhlak. Ketika dengan gurunya tunduk-tunduk umpamanya, atau sampai sujud di depan guru, ini tentu akhlak yang tidak baik. Tapi paling tidak saling menyapa, saling menanya kabar, berita dan seterusnya. Naam. Nah, ini termasuk akhlak-akhlak yang baik. Tidak ketemu seram, ya, tidak ada senyum, tidak ada kata-kata. Nah, ini akhlak-akhlak yang harus kita jauhkan. Baik di kalangan ikhwah kita ataupun sesama ummahat. Ya. Jangan ketemu terpaksa senyum atau terpaksa salaman. Tetapi memang dari lubuk hatinya, ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang kita saling berkasih sayang dengan menyebarkan salam, naam, bersalaman dan yang lainnya. Wa fil muamalat, demikian pula dalam muamalah, hatta takunu talabul ilmi haqiqatan, sampai para penuntut ilmu. Ya. Kita ini termasuk penuntut ilmu, thalabul ilm. Maka yang seperti ini, ya, kita yang mengamalkan. Kalau bukan penuntut ilmu yang mengamalkan, kita menunggu siapa yang bisa mengamalkan? Naam. Siapa yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW kalau bukan kita yang mengaku berada atas sunnah? Ya, tentunya kita. Kita yang harus menghidupkannya. Naam. Demikian banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah redup, bahkan sudah mati. Apakah kita mengharapkan dari ahlul ahwa yang mau mengamalkannya? Sesuatu yang mustahil. Naam. Justru yang mereka amalkan berseberangan dengan sunnah. Yang menganggapnya itu sunnah. Contoh dekatnya umpamanya sholat. Sunnahnya kalau sholat dirapatkan barisan shaf. Nah, kalau bukan ahlu sunnah yang mengamalkan, siapa lagi? Orang-orang awam sholatnya tidak mau dirapat, menjauh. Sengaja sejadahnya besar-besar, ya, biar hanya tempatnya dia sendiri. Jadi yang sama kaki yang lainnya berjauhan. Nah, sehingga ketika sholat Jumat, seharusnya jamaah bisa menampung dalam masjid, banyak yang sholat di jalan, di luar. Ya karena itu, ya, besar-besar sejadahnya. Tidak ada rapat dalam shaf. As'alullaha ay yathbatana wa iyyakum bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Innahu samii'un mujib. Saya mohon kepada Allah agar Allah mengukuhkan kita dan kalian dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang sabit dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mujib mengabulkan doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nam segala puji rabbul alamin. Selesai dari pertanyaan yang nomor 12. Kita masuk nomor yang ke-13 dan insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Yang terpenting dari kalamnya Syekh rahimahullah di sini yang paling-paling dia tekankan adalah at-tatbik, penerapan. Nah, diterapkan. Walaupun bisawab, ya ini barangkali nasihat terutama bagi kami yang membacakan serta ikhwan yang mendengarkan. Naam. Semoga bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafizakumullah.